الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى أرواح حب أحمد بن عمر الشاتري سيد الوالد حب صالح بن عبد القادر الحامد والدتي الحب بطلحة بنت محسن بن علوي السقاف صورهم وفروعهم ثم إلى أرواح من أمر هذا المصلى سابقا ولاحقا وإجتماعهم وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sampai pembahasan tentang masalah al-hajru, pencegahan, pembekuan. Seperti diketahui dalam pelajaran yang lalu, bahwasanya hajar dalam arti bahasa yaitu al-man'u, salah satu pencegahan. Ya. Al-man'u, pencegahan. Wa syar'an, arti syariat, al-man'u, pencegahan min tasarrufin, dari penggunaan harta khosin, secara khusus. Tidak semuanya harta. Bisa babin khosin dengan sebab yang khusus pula. Jadi hartanya yang dicegah itu tidak semuanya, tapi yang khusus. Sebabnya itu karena sebab yang khusus pula. Gitu. Anwa'ul hajri itnani, macam-macamnya hajr ada dua. Ma syuri'a, apa-apa yang disyariatkan, limaslahatil mahjuri alaih. Limaslahati, ma syuri'a, apa-apa yang disyariatkan. Limaslahatil mahjuri alaihi, untuk kebaikan yang dicegah atasnya apa-apa. Atasnya apa-apa. Jadi, pencegahan yang pertama ini untuk kebaikan secara personal, secara individu. Itu. Ini macam-macamnya banyak. Wa tahtahu afradun, dan macam-macamnya itu ada banyak. Ya. Kemarin sudah kita sebutkan macam-macamnya tadi itu. Kalau kepingin tahu macamnya ada tiga. Macamnya itu ada tiga. Macam yang pertama, untuk kebaikan dirinya sendiri, itu al-hajru fil mali ala safihi. Pencegahan di dalam harta ala safihi, atas orang yang safih. Apa safih itu? Wahuwa al-mubadziru limalih, yaitu as-safi, orang yang menyanyiakan untuk hartanya. Al-mubadziru limalih, yaitu yang menyanyiakan untuk hartanya. Menggunakan harta tidak sesuai dengan aturan dalam syariat. Gitu. Faham ya? Diberikan contoh di takliknya. Ka'ayyarmihi fi bahrin, seperti dia melemparkannya. Melemparkannya apa? Harta. Fi bahrin, di lautan. Aunahwihi, atau semisalnya, melemparkan harta tadi itu di jalan. Ya. Ini termasuk safi. Safi yang menyia-nyiakan hartanya. Atau misalnya apa, atau menyia-nyiakan itu hartanya bighubnin fahish, dengan kerugian yang besar, fi muamalatin, di dalam perdagangan. Ya, dengan kerugian yang nampak yang besar dalam perdagangan. Jadi dia ini kalau dagang rugi gitu ya. Secara ukuran orang umum dia tahu, orang umum ini tahu bahwasanya kalau dia kerja model seperti itu dia akan rugi. Tapi tetap menggunakan hartanya. Nah, itu namanya apa? Safih. Ya. Gambarannya seperti kerja cuman tidak bernilai gitu loh. Ya. Atau misalnya yang ketiga apa? Au yusarrifuhu fi muharramin. Fi mahramin. Atau mengarahkan, menggunakan harta tersebut di dalam sesuatu yang haram. Ya. Jadi di sini contoh-contohnya orang yang safi yang menyia-nyiakan hartanya itu seperti seseorang melemparkan hartanya ke lautan. Menyia-nyiakan hartanya ya di dalam perdagangan sehingga dia mendapatkan kerugian yang besar. Atau dia menggunakan hartanya untuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au yusarrifuhu fi muharramin, betul ya, fi muharramin. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Nah, wa man ulima, dan barang siapa yang telah diketahui, hujira alaihi atau hujira alaihi boleh. Wa man ulima, dan barang siapa yang telah diketahui, oh ini fulan bin fulan ini telah menyia-nyiakan hartanya, hujira au hajara alaihi, maka dihajar atasnya, atau hakim menghajarnya, atau hakim membekukan hartanya. Ba'da bulughin, setelah baliknya orang tersebut ya. Setelah baliknya orang tersebut. Kenapa kok dikatakan ba'da bulu, setelah balik? Karena kalau sebelum balik, kekuasaan masih kepada wali. Makanya dikatakan di sini hajara alaihi ba'da bulughin au hujira alaihi ba'da bulughin, setelah balik. Kalau sebelum baliknya secara langsung dihajar itu. Anak kecil enggak mungkin kita berikan uang 1 juta, enggak. Secukupnya sekolah untuk uang jajan dikasih 200 ribu, ya gak mungkin lah. Dia masih umur kelas 1 SD kok. Ya gak mungkin, makanya dikatakan ba'da bulu. Kalau setelah balik, kalau sebelum balik, dengan sendirinya. Karena apa? Dengan tidak dewasanya dia tadi itu. Dengan tidak dewasanya dia tadi itu. Fal aslu, maka aslinya, hakikatnya gitu ya. Karena kan dikatakan tadi kalau orang tadi itu setelah dewasa dia menyia-nyiakan hartanya, otomatis dia kan dicegah kan, dihajar. Sebelum dewasa kan dia dihajar dengan sendirinya kan? Maka aslinya apa? Nyambung. Aslinya apa? Ketika dia tadi itu masih kecil, dia dihajar, dia dicegah. Setelah dewasa menyia-nyiakan harta juga dicegah. Artinya apa? Pencegahan ketika dia masih kecil tadi itu udah dicabut masihan. Makanya dikatakan di sini fal aslu, maka aslinya istishabuhu, pembarengan itu pencegahan, hatta sampai yaghliba ala dhanni, besar prasangka, besar atas prasangka apa? Rusdahu, tidak menyia-nyiakannya dia. Bil ikhtibar. Dengan apa? Dengan ujian. Bil ikhtibar. Dengan apa? Dengan ujian. Faham ini? Wa amma adapun. Nah ini kalau diketahui ya. Setelah tumbuh dewasa, dia tadi itu menyia-nyiakan hartanya. Faham? Setelah dewasa, dia menyia-nyiakan hartanya. Dia tahu. Maka ketika itu, pencegahannya itu mulai dia kecilnya tadi itu, tumbuh dewasa menyia-nyiakan harta. Dia dicegah kedua kali, artinya pencegahan ketika kecil tidak putus sama sekali. Bisa dicabut apabila telah nampak dia tidak menyia-nyiakan hartanya. Asalkan bil ikhtibar dengan ujian. Faham? Ini kalau orang tahu dia nyia-nyiakan hartanya. Kalau tidak tahu. Ana ini orang yang safi apa enggak ya? Ana ini orang yang menyia-nyiakan harta atau enggak ya? Ya apa? Wa amma man jahila atau man juhila. Adapun barang siapa yang tidak diketahui, wa amma man juhila haluhu, adapun seseorang yang tidak diketahui keadaannya, fal aslu, maka aslinya apa? Fihi rusydu. Orang ini rusyud, orang ini bukan orang yang nyia-nyiakan harta. Ngerti? Fa'uquduhu, maka akad-akadnya orang tersebut sahihah, benar, sah. Sah secara syariat. Kaman seperti seseorang ulima diketahui rusyduhu tidak nyia-nyiakannya. Ya. Jadi kalau memang dia enggak tahu, ana ini safih apa enggak ya? Ana ini nyia-nyiakan harta apa enggak ya? Ya sudah, ente enggak nyia-nyiakan harta. Itu. Ya. Karena enggak ada sesuatu yang menyebabkan dia ini dikatakan nyia-nyiakan harta gitu loh. Paham ini? Ya, tapi kalau dia misalnya punya uang kemudian digunakan untuk nyewa acara dangdutan misalnya. Kemudian dia ngatakan apa? Ana enggak tahu. Ana ini safih apa enggak ya? Ana nyanyi kenapa enggak ya? Enggak ada. Sudah keadaannya inti seperti itu kok. Paham? Jadi safih itu menggunakan hartanya ya kepada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, ulangi lagi ya. Orang safih itu orang yang menyia-nyiakan harta. Namanya menyia-nyiakan harta berarti menggunakan harta kepada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Timbul pertanyaan, ngerokok ya Allah? Monggo dijawab dewe. Ya. Sama sampean jawab pendewi, ya apa hukumnya? Beb, ada manfaatnya, beb. Apa manfaatnya? Ana ini kalau ngerokok, merasa pedi. Oh. Ya, bu mana yang lek ngono ya? Bu mana? Nggih. Kalau Imam Syafi'i menyatakan, andai saja seseorang itu menggunakan sepertiga hartanya untuk membeli wewangian, parfum, minyak wangi, sepertiga hartanya, dia tidak dikatakan safih. Dia tidak dikatakan menyia-nyiakan hartanya. Ya. Tabsyiron li bai'il utur. Kabar gembira untuk penjual-penjual minyak wangi ya. Paham ini? Paham ini? Itu bagian yang pertama ya. Berarti bagian yang pertama untuk kemaslahatan orang itu sendiri. Untuk kebaikan orang itu sendiri. Contohnya siapa? Contohnya orang yang menyia-nyiakan hartanya. Kalau memang sebelum dewasa jelas hartanya di bawah pengawasan wali. Seharusnya setelah dewasa dicabut. Tapi kalau dewasanya tadi itu dia menyia-nyiakan hartanya, berarti pencegahannya nyambung dari tidak dewasa sampai menuju dewasanya. Itu. Kalau tidak tahu bagaimana dihukumi dia tidak menyia-nyiakan harta. Itu bagian yang kelompok yang pertama. Bagian yang pertama dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tadi apa? Menyanyiakan harta orang yang dihajar untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa? Tiga. Yang pertama tadi itu orang yang menyanyiakan hartanya. Ya. Kemudian kalau bagian yang bagian yang kedua dari kelompok yang pertama, taniha, tali nomor satu itu, dari masyuri ali maslahatil mahjuri alaihi wa tahtau afrodun, kan gitu kan, seseorang yang dicegah untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena apa? Yang pertama, karena dia menyanyiakan hartanya. Yang kedua, wa taniha, taniha, bagian yang keduanya, al-hajru alas sohir. Nah ini, tadi itu. Al-hajru alas sohir. Kepada anak kecil. Fi ghairil ibadati minal mumayyiz. Di selain ibadah-ibadah dari orang-orang mumayyiz. Dari anak-anak yang sudah mumayyiz. Ya. Fala tasihu, maka tidak sah. Apanya? Ukuduhu. Akad-akadnya anak kecil. Tidak boleh. Anak kecil disuruh jaga toko. Ya, tidak boleh. Akadnya tidak sah. Akadnya tidak sah. Maksudnya jaga di sini itu yang adakan transaksi. Baik dia bagian pembeli, baik dia bagian kasir, atau penentuan harga, tidak bisa. Walayakunu goldian, jelas. Dan tidak menjadi anak kecil itu sebagai goldi. Goldi. Goldi itu apa? Hakim. Tidak bisa. Wala walian, tidak bisa menjadi wali. Anak kecil itu subhanallah sudah punya ponaan. Ponaannya itu tidak ada walinya. Dia seharusnya sebagai paman. Tidak bisa, karena masih kecil. Faham? Wala yali nikahan, tidak juga menjadi, tidak bisa juga menjadi wali nikah. Tidak bisa. Ada kadang-kadang orang tuanya menikah, anaknya yang jadi wali. Ada. Siapa saudara? Hah? Orang tuanya menikah, anaknya yang jadi wali. Kapan itu? Apabila seorang janda. Janda, kemudian bapaknya meninggal. Kakeknya meninggal. Maka ketika itu kepada siapa? Anaknya. Kalau anaknya sudah dewasa, boleh untuk menjadi wali. Kalau anaknya belum dewasa, pindah. Ngerti? Makanya dikatakan, wala yali nikahan, tidak bisa menjadi wali nikah. Wala ghairihi, tidak juga selainnya. Perwalian-perwalian, tidak bisa. Pemasrahan-pemasrahan untuk pelaksanaan hak, untuk pelaksanaan kewajiban, tidak bisa. Faham? Amma ibadatul mumayyizi, adapun ibadahnya anak mumayyiz, fatasihu, maka sah. Apanya? Ibadatu. Fatasihu ibadatuhu, maka sah ibadahnya. Makanya dikatakan apa? Kalau kita ini berjamaah, berjamaah ya, kepada anak kecil tidak boleh, tidak sah. Kecuali anak tersebut apa? Dewasa, mumayyiz. Sebelum dewasa sekalipun, mumayyiz, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau anak kecil itu mumayyiz sudah sah. Ibadahnya sudah sah. Kalau belum mumayyiz, subhanallah diberikan ilham oleh Allah, kok dia ini umur 3 tahun sudah sholat. Ya tidak apa-apa. Cuman, tidak bisa kita menjadikan dia sebagai imam, tidak bisa kita menjadikan sebagai makmum. Kalau ikut-ikutan saja, ya tidak apa-apa. Tidak ada masalah lah. Misalnya, ayo, Pak, aku mau sholat sama sampean umur berapa ini? Umur 4 tahun. Tidak apa sih, ikut aja. Ikut aja, tidak ada masalah. Nah, cuman, secara aslinya, tidak bisa. Kalau umayyiz, boleh. Sebelum balig ya. Apalagi balig. Wakada idnuhu fi dukhulid dar. Begitupun izinnya anak kecil dalam masuk rumah. Makanya masuk rumah itu perlu izin, jangan beludas-beludus. Masuk rumah itu perlu izin. Walafu ya, anak diizinkan tidak masuk rumah itu, udah ada di teras saja, ya teras. Nggak boleh. Nah ini kalau izinnya dari anak kecil lah bapa. Wa isalul hadiyati, menyampaikan hadiah. Ya. Asalkan mumayyiz loh ya. Asalkan mumayyiz. Menyampaikan hadiah boleh. Ya. Anaknya umur mumayyiz lah 7 tahun misalnya, mumayyiz kan sudah kan. Nah, ini ya. Tolong sampaikan ke bapakmu ini ada hadiah 200.000. Ya. Enggak apa-apa. Ya, nanti ada syaratnya di sini. Ya, ada syaratnya. Ya. Nah, kalau belum mumayyiz dikasih uang 200.000. Ada anak-anaknya main kapal-kapalan dari kertas, uangnya dibuat kapal-kapalan nanti. Iya. Ada orang main monopoli. Kelihatan do monopoli kayak uangku ya, iya di tak tuker ya. Iya wes. Ya kenapa belum mumayyiz? Enggak bisa. Loh Beb, ini mumayyiz, cuman kok masih gitu ya? Ya berarti belum mumayyiz namanya. Ini sudah mumayyiz, Beb. Cuma kok belum ya, masih ngeblank bahasanya kita orang. Itu belum mumayyiz namanya. Mumayyiz itu yang sudah ada malakatun nafas. Ada bisa jaga. Meskipun tidak sesempurna orang dewasa. Faham ini? Wayajuzu dan boleh taukiruhu pemwakilannya. Anak kecil yang sudah mumayyiz. Fi tafriqati zakati, di dalam masalah pembagian zakat boleh kita wakilkan pembagian zakat kepada Zaid itu berapa? 8 tahun dia sudah mumayyiz, boleh. Wa nahwiha, atau semisalnya zakat pemwakilan tadi itu pemberian hadiah, penyampaian hadiah zakat atau yang sunnah sodako itu, faham ini? Asalkan ida ujina, jika ditentukan lahu untuknya al madfu ilaihi, diberikan kepadanya, diberikan kepadanya. Asalkan memang harus melalui anak ini gitu loh. Paham ya? Enggak ada jalan lain. Artinya apa? Kalau memang ada jalan yang lain untuk enggak diberikan kepada anak ini, ya sudah. Berikan kepada yang lainnya saja. Yang lebih ini ada yang dewasa, ini ada yang mumayyiz. Mana? Berikan yang dewasa saja. Enggak ada sudah, tinggal yang mumayyiz misalnya ya, ada seorang janda. Iya. Seorang janda punya anak kecil mumayyiz. Kemudian kita kelihatan ini ya, tolong berikan uang ini kepada ibumu sebagai hadiah, sebagai zakat. Asalkan anak tersebut mumayyiz, tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada jalan lain. Anaknya masih kecil-kecil. Anaknya si janda itu masih kecil-kecil, ya sudah, mau diapakan lagi gitu loh. Ya berikan saja. Faham? Salituha, yang ketiganya untuk kebaikan orang yang dicegah itu, al-hajru al-majnun, hajar pencegahan al-majnun, atas orang yang gila. Fi jami'il asya, di seluruh sesuatu, semuanya ibadah jelas gak bisa. Pemberian hadiah untuk disampaikan melalui perantaraan orang gila ini, ya jelas gak bisa. Ya. Rufi al-aglam an-thalath. Termasuk masalah itu ya, kalau dikembangkan. Ya diangkat pena itu dari 3 kelompok. Termasuk apa? Al-majnun hatta afak. Orang yang gila sampai dia sembuh. Sampai dia sadar. Ya. Kalau belum ya tidak perlu sholat. Dia mau sholat. Dia sholat, tidak apa-apa. Sholat, ya terserah. Tidak sholat, ya tidak apa-apa. Wong tidak waras kok. Ya, paham ini? Min ibadatin wa mu'amalatin wa wilayatin. Ya, dari ibadah, dari perdagangan, dari perwalian-perwalian. Ya, tidak bisa. Naam, iya, yasihu tamallukuhu bil istiyadi wal ihtitabi wa nahwihima. Iya, sah tamallukuhu, pemberian kepemilikan kepada orang gila tadi itu bil istiyad, dengan apa? Berburu. Atau wal ihtitab ay talabul hatab, untuk mencari apa? Kayu bakar. Wa nahwihima, atau semisalnya. Ngerti ini? Enggak apa-apa, kasih saja. Diberikan tamalluk, tamalluk. Tamalluk apa? Diberikan makan misalnya. Ini makanan ini. Lu jangan. Dia dihajar, ya jangan dihajar, dicegah enggak makan akhirnya dia. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau diberikan uang jangan. Ini ya uang, belikan, beli kamu makan di sana. Ya, ya, kesian, tidak sadar dia kan? Ya, jangan. Ya sampaian beliau setelah dapat makanan berikan kepada dia, gitulah. Ngerti? Wa yastamiru hajru sabiyyi ilal bulughi, dan terus menerus pencegahan anak kecil sampai kapan? Tadi itu ilal bulugh, sampai dia dewasa. Asalkan sudah tidak menyanyiakan lagi. Kalau menyanyiakan lagi ya nyambung. Atau wal majnuni ilal ifaqati. Takdiru gini, wa yastamirru hajrul majnuni. Terus menerus pencegahan atas orang yang gila. Ilal ifaqati, sampai dia tadi itu menjadi sadar, sembuh. Nah, terbukanya bagaimana? Tidak dihajar lagi, tidak dicegah lagi. Bagaimana? Fayanfaqu ba'dahuma, maka menjadi terbuka itu pencegahan, itu hajar ba'dahuma, setelah keduanya. Setelah apa? Setelah dewasa anak kecil, setelah sembuh orang gila, bila golden, tanpa proses goldi, tanpa melalui hakim. Loh kok iso? Kok bisa? Li'annahu, karena sesungguhnya thabata, ditetapkannya hajar tadi itu bidunihi, dengan tanpa goldi. Ketika dulu dia dicegah, tanpa melalui proses goldi, langsung dicegah. Berarti terbukanya, ya sudah, tanpa goldi juga. Fala yatawakofu, maka tidak harus zawaluhu, hilangnya itu hajar alaihi, atasnya itu goldi. Faham? Nah, ya. Jadi, pelajaran kita sekarang ini, makna dari hajar pencegahan, makna secara bahasa, secara syariat, pencegahan dari penggunaan harta secara khusus, dengan sebab yang khusus. Macamnya hajar ada dua, hajar pencegahan untuk kebaikan orang yang dicegah, untuk dirinya sendiri, tiga kelompok, ya, orang yang menyia-nyiakan hartanya, anak kecil, ya, kemudian orang yang gila. Kapan terbukanya? Kalau sudah dewasa, kalau sudah tidak menyia-nyiakan harta, kalau sudah sembuh dari gilanya. Itu pun pencegahan kepada anak kecil, bukan masalah ibadah. Lainnya ibadah yang dicegah. Kalau ibadah, tidak ada masalah. Kalau orang gila,